ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Semoga Allah yang menguasai segala-galanya memberikan kokohnya keyakinan kepadanya. Amin. Dan kita diberi kesehatan. Nikmat kedua sesudah nikmat iman adalah nikmat afiat, sehat. Terserah Allah kita akan dibuat sakit atau apa, tapi perjuangan untuk sehat ini harusnya menjadi prioritas kita. Allahumma afini fi badani, permintaan kepada Allah badan sehat, lahir batin sehat adalah hal yang penting. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya dua atau tiga kali pada waktu diracun sempat demam, dan pada waktu menjelang wafat panas badannya sehat. Kita harus tahu bagaimana ikhtiar untuk sehat, karena sekarang di setiap rumah pasti ada yang sakit, benar? Kenapa saya selama ini? Karena saya juga ingin sehat. Dan terkesan di dalam surat Al-Baqarah bahwa 184, bisa tolong dibacakan bahwa tentang bahwa sehat itu saum itu bagian daripada A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ayyaman ma'dudat, faman kana minkum maridan aw 'ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. Tertentu, maka barang siapa di antara kamu sakit atau dalam perjalanan lalu tidak berpuasa, maka wajib mengganti sebanyak hari yang dia tidak berpuasa itu pada hari yang lain, dan bagi yang berat menjalankannya wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Tetapi barang siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itu lebih baik baginya, dan puasamu itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Dan puasa itu, saum itu lebih baik bagimu jika engkau mengetahuinya. Perintah Allah itu pasti baik, baik untuk akal, baik untuk jasad, baik untuk hati, baik untuk kemuliaan dunia akhirat. Kemarin tugas ke Banjarmasin, pesawatnya berangkat jam 5, jadi mulai pagi harus di airport, dakwah di sana, dan pulang semalam delay pesawatnya sehingga sampainya malam karena kendaraan yang bagian nyetir terbatas, jadi pulang nyetir sendiri ke sini. Saya pikir beruntung nih orang-orang yang sehat, kalau dia bisa dalam beramal, berdakwah. Kepada saudara-saudara yang sedang sakit, sekarang doa ya, ini cerita kita ingin sehat. Saya tergerak ingin sehat karena membaca kemarin di perjalanan tentang hasil penelitian ilmiah ya, dari hampir 350 ribu usus besar, kecil. Ada seorang peneliti dari Jepang yang meneliti kolon. Beliau punya ilmu tentang meneliti apa yang usus besar, usus kecil. Ditemukanlah bahwa memang orang itu cepat lelah, sakit, kemudian ya puntennya itu pasti, tapi menua sebelum waktunya. Ini karena terlalu banyaknya sampah di perut kita ini. Jadi di usus besar kita ini numpuk sampah-sampah yang tidak bisa dicerna, yang mengakibatkan banyak sel mati, protein-protein yang sudah rusak. Ya seperti kita berada di ruangan yang penuh sampah, pasti sakit. Sehingga butuh bekerja keras sekali untuk membersihkan sampah. Nah, akibat yang paling sederhana, kalau tubuh kita tidak sehat, ini saya mohon maaf, saya yakin sekarang tidak ada yang sedang sarapan, adalah BAB maksudnya. Kalau sudah setorannya jalan, ini saya mohon maaf ya, ini adalah hal yang bukan masalah jijik-jijik dan saya tidak sopan, saya mohon maaf sekali lagi, tapi ini hasil penelitian sehat tidaknya kita dilihat dari buang air besar kita. Kalau sudah jalan sembelit itu bermasalah tuh kita tuh. Makin jalan berarti racun makin terakumulasi pada tubuh kita. Puntengnya udah jalan keras sampai popolotok begitu dan dia berpegang tubuh kepada dayu. Itu bermasalah tuh. Kita akan berpenyakit itu indikasi. Karena sederhana saja ini. Ini kan semua makanan itu menjadi makanan sel kita. Kalau dia makannya tidak benar, si sel itu selnya lemah, kita pasti melemah. Tubuh ini kan bukan 100 triliun, ternyata sekitar 60, 40 sampai 60 triliun sel. Kalau yang saya baca dari buku peneliti itu ya. Kalau sel-sel tubuh kita ini dapat masukannya yang tidak bagus tuh ya, maka dia pun akan tidak bagus. Kalau sel-sel tubuh kita tidak bagus, pasti kitanya juga tidak akan bagus. Nah, penyerapannya itu ada di usus. Nah, saudara-saudara sekalian, jadi kalau udah numpuk sampah di sana, udah pasti lelah, nggak beres saja tubuh ini, dan biasanya sembelit. Ini saya mohon maaf ya, mudah-mudahan para dokter yang sedang mendengar bisa mengoreksi kalau saya salah. Jadi kalau udah babnya itu ya mereka masing-masing aja yang punya orang. Udah keras, berat yang menyutung sampai ke bawah itu, buang sampai wah enggak, itu udah bermasalah tuh, kita pukul banyak masalah. Karena bab yang bagus itu adalah seperti pisang, ini maaf, daripada membayangin pisang, gak apa-apa lah. Sekali-kali supaya kita tahu sehat atau tidaknya di antaranya ini. Harusnya tuh seperti pisang, gak terlalu keras, gak lembek, dan ringan, dan tidak bau. Jadi yang asli itu tidak selamanya bau, bakul. Oh, kalau udah, aduh mabok begitu ya. Dan buang anginnya juga Allah. Ini persekotnya aja udah segitu baunya. Sedangkan harus tahu nih, something wrong with your stomach. Bedengah, bermasalah adanya. Nah kalau ya saya juga kenapa kadang gembur perut ya. Pencernaan kalau nggak bagus, ya walaupun makannya dikasih daging, dikasih susu, dia tetap wegak, nggak keserap. Hanya sampah aja numpuk di perut kita. Karena dia nggak beres di dalam memprosesnya, menghancurkan. Nah, ternyata hasil penelitian kita tuh, beliau tuh memeriksa, kalau saudara membawa cabut ke enzim itu ya, saya tidak pegang sekarang. jelas sekali dari 350 ribu perut ya yang diperiksa, khususnya maksudnya nyata sekali pola makanan penyebab kita sakit. Makan dan minum tentu berpikir juga ya, karena kalau perutnya sudah bermasalah itu cenderung jadi selain cepat lelah juga emosional. Ada juga yang perutnya baik emosional, tetapi kalau bermasalah tuh cenderung emosional. Nah katanya satu, karena komposisi makanan kita tidak cocok. Kita sekarang lebih mengutamakan protein itu dari daging, telur, susu, kan itu yang dibudayakan. Nah ini mumpung daging mahal, kan jadi santri sudah jarang makan daging ya. Sebetulnya kami mengurangi daging itu bukan karena daging mahal, tetapi kurang bagus kalau ngerti makan hari ini. Nih lihat gigi kita tuh adalah komposisi yang paling nyata. Hewan tuh ada herbivora, ada karnivora, terus omnivora. Masa zaman SMP nih. Air herbivora tuh itu banyak ngegayungnya, sehingga giginya tuh geraham semua. Ya coba kalau sudah lihat hewan pemakan tumbuhan. Kalau karnivora itu sejenis singa, itu rata-rata si hamster. Tadi rata-rata yang tajam karena dia merobek. Nah kita ini antara jumlah taring dengan jumlah geraham, kan gigi kita semuanya berapa? 32. Masa ngapa gigi sendiri dia harus, saya belum pernah lihat katanya. Nah ternyata taring itu cuma 4 dari 32 itu 4. Coba yang lainnya jadi berapa? 28. Hitung sendirilah saudara ya. 28. Jadi bandingan yang aslinya tuh 1 dan 7. Jadi yang bagus itu sebetulnya kita makanan tuh 15% bangsa daging-dagingan ya, dan selebihnya bangsa biji-bijian, daun-daunan, kemudian buah-buahan. Dan itu yang kacang-kacangan, itu yang paling ideal untuk perut kita. Daging itu, terutama daging sapi, daging kambing, daging merah itu selain mahal, juga dia tidak mengandung banyak serat dan ada susah tuh dicernanya. Ah cocok nih, daging lagi mahal ilmu ini keluar jenis sana cocok. Saya tadi sahur juga pas lihat daging dan kurang nafsu, jadi carinya tuh biji-bijian semacam beras ya. Nah kan itu biji-bijian, apalagi kalau beras merah itu bagus tuh. Kemudian kacang kedelai, sayur-sayuran, alhamdulillah. Ini kita jadi ingat program kebun kota kita ya. Jadi lihat, karena sayur-sayuran itu sangat bagus. Dan kalaupun mau proteinnya, tapi kan katanya asam amino yang paling komplit pada daging, benar. Tapi sebetulnya bisa diganti oleh ikan. Ikan itu juga, dan ikan yang bagus itu yang tidak terlalu besar. Misalkan hiu itu rada susah makan ya, bisa kita yang dimakan. Jadi yang bagus itu ikan yang rada kecil-kecil, karena katanya apalagi kalau perairannya sudah tercemar, ikan besar itu kan makan ikan kecil, jadi terakumulasi merkuri dan sebagainya. Tapi kalau ikan-ikan kecil sejenis teri, impun begitu, itu terlalu kecil akhirnya. Ikan sarden yang kecil-kecil itu ya. Tetapi ini sesudah dibaca dan dipikir, beliau itu sehat-sehat, hampir tidak sakit nih peneliti imam. Karena beliau makan bukan memanjakan lidah, tapi beliau makan mengerti kebutuhan tubuh. Jadi tubuh ini sudah hebat sekali. Nah selain kita merubah pola makan kita, minum. Jadi kita tuh sering kurang gizi karena banyak makan tapi kurang minum. Karena tiap hari kita mengeluarkan air seni, keringat, dan itu sering pemasukannya tidak memadai. Makanya minimal 2 liter dan berkualitas. Yang pH-nya di atas 8. Insya Allah, mudah-mudahan dalam seminggu ini kita sudah berusaha memproduksi air yang punya, nanti ada penjelasannya ya, supaya air minum kita tuh bisa melarutkan lemak-lemak dan menyehatkan. Jadi minum itu juga bermasalah kalau airnya nggak beres, karena 70% tubuh kita ini air, darah tuh cairan, otak tuh cairan. Makanya kalau kekurangan cairan, kita bermasalah nih, bisa korsleting otak kita. Kalau nggak makan, kita tahan 20-30 hari, tapi tidak minum seminggu saja, ini sudah korslet nih tubuh ini, karena 70% cairan. Kalau bayi bisa 80, bisa 90%. Kita tuh makhluk cairan sebetulnya. Makanya harusnya kita tuh lembut ya, bukan sejenis batu. Nah saudaraku sekalian, hal lain yang harus kita perhatikan selain komposisi makanan, jadi sebetulnya tempe, tahu itu bagus, lebih bagus tuh. Pertama murah ya, yang kedua dia kacang-kacangan komposisinya tuh sangat baik, kedelai itu. Dan susu serta turunannya itu sebetulnya menurut penelitian beliau dari perut orang-orang Amerika yang biasa makan burger, susu, keju, itu cenderung keras, tidak si ususnya itu peristaltik itu kurang baik dan daya serapnya kurang bagus. Jadi mungkin akan besar, tapi akan banyak masalah dengan kesehatan kalau terlalu banyak mengkonsumsi daging-dagingan, susu, yogurt, keju dan sebagainya. Kita senang dengan berita ini karena kita kan ada kurang kebeli ya. Jadi pas lah. Tapi ada yang luar biasa hadirin. Jadi pada waktu makan itu, nah kita yang bermasalah itu cepat nelan, padahal proses penghancuran makanan terbaik itu diawali dari mulut. Sambil ngegayam itu 30-40. Kemarin saya nyoba, asal ada lama. Tapi ternyata jadi bagus karena dia akan masuk ke dalam lambung, ke dalam ususnya itu sudah terkena dengan enzim di mulut kita. Makanya bagusnya sebelum makan tuh minum dulu yang banyak, supaya tidak makanan yang banyak. Kemudian buah-buahan yang segar, kalau sudah diiris-iris tersimpan lama sudah teroksidasi sudah tidak bagus, itu lebih baik dan lebih, karena buah-buahan itu lebih mudah dicerna. Dan bagusnya tidak banyak goreng-gorengan, dibakar saja ya. Jadi kentang goreng, apa goreng lebih baik bakar, ikan bakar lebih bagus ya. Coba kalau ikan bakar ya, bayangkan oleh saudara-saudara. Batal hadirin. Nah mengunyahnya ini bagus tuh, coba deh mengunyah sambil zikir. 30, ya sebetulnya 20 juga ada rumah, tapi biasanya kita malah 5 juga di tengah. Blok. Tidak bagus, harusnya dibiasakan sampai kerasain. Dan itu kalau kita membiasakan mengunyah banyak, itu akan lebih mudah kenyang. Dan tradisi yang bagus berhenti makan sebelum kenyang. Jadi jangan dedel-dedel nih perutnya, aduh kasihan maging, sengsara dia. Nah minum itu sebetulnya jangan pada waktu makan, sebelumnya atau sesudahnya, biar enzim di mulutnya. Tapi kalau mau ditelan, usahakan jangan hanya airnya, dengan enzim-enzim yang ada di ludah ini masuk, karena itu sudah diatur oleh Allah. Nah gimana sekarang ngeluarin racun? Jadi kalau sudah kurang perutnya, tung-tung-tung, nah itu sudah bermasalah tuh, karena itu sudah bergas. Nanti bersendawa, waduh baunya sama lagi, udah jelek banget itu gasnya ya, udah tidak sopan terangkutnya. Buang angin, kalau coba tes nanti masing-masing, kalau saudara-saudara kurang peka oleh teman nanti tes, kalau mabok akhirnya selalu teman saudara sempoyongan. berarti harus ada proses detoksifikasi. Nah, tahukah saudara apa yang hasil penelitian beliau? Ternyata ini orang Jepang ini enggak kenal Islam. Orang profesor Jepang ini menemukan bahwa kalau kita dibikin lapar perutnya. Nah, sebetulnya di buku itu ada istilah-istilah mereka ya, istilah-istilah kedokteran yang saya tidak hafal. Tapi prinsipnya beginilah, kalau perut itu dibikin lapar, ternyata si perut ini ya di dalam tubuh kita itu ada semacam kantung yang didesain dalam bahasa medisnya ada, yang dia itu bisa mendaur ulang, disebutlah kantung daur ulang, mendaur ulang sel-sel mati, protein-protein yang udah jelek ya, oleh dia itu didaur ulang menjadi sebuah sumber energi baru, sehingga sel-sel terperbaharui dan sel-sel rusaknya itu betul-betul didaur ulang. Ini proses yang sangat dahsyat di tubuh ini, dan ini tidak terjadi kecuali sedang dilapar. Hanya kerja dia itu begitu, pendaur ulangan sel-sel mati ini ketika sedang puasa. Sehingga beliau sangat menganjurkan, ada namanya puasa sinjang atau apa deh, saya gak hafal bahasa sekantun itu nih ya, terkenal saya gak hafal, pokoknya mah gitulah ya. Sehingga kalau Pak Profesor ini biasanya katanya untuk menghancurkan si sel-sel yang sudah mati, yang gak terbuang, yang banyak mengganjal itu, diantaranya selain komposisi makanan juga puasa. Puasa dia mau sebelum tidur, kayak 4 jam sebelum tidur sudah berhenti makan, tapi tetap minum karena cairan tubuh gak boleh kurang. Pas bangun pagi-pagi makan buah, itu akan sangat membantu mengisi perut. Kalau lapar cukup buah aja, buah segar. Kemudian baru jam 12 jadi bukannya duhur, baru dia makan, makanan juga itu tidak terlalu rewok begitulah. Dan ini ternyata bisa membuat, dan dia menyarankan kalau bisa mah seminggu 2 kali atau seminggu 3 kali. Masya Allah. Tapi dalam bab lain, kalau masalah waktu sih diatur aja, yang penting antara 14-15 jam katanya. Kita kan mengenal Senin Kemis, betul? Kita juga mengenal Saum Daud yang seminggu 3 kali. Dan Masya Allah, kalau orang bisa melakukan Senin Kemis dan Saum Daud, lillahi ta'ala ya, sing ikhlas, bukan hanya mendetoksi perut, pahala dapat, tubuh bisa dibersihkan, cenderung akan awet muda, karena sel-selnya akan terperbaharui terus. Dan itu sumber masalah di perut kita akan menjadi mendapatkan solusinya. Nanti kalau sudah bagus solusinya itu tiap pagi itu BAB, itu BAB ke belakang itu dengan lancar, ringan, ceria gitu aja. Ya tidak sampai emosional ya di kamar mandi itu. Dan kalau BAB-nya sudah ringan, lancar dan ngambang begitu lah ya. Untuk emang begitu, dan tidak bau, jadi peninggalan ruangan bekas kita tuh, orang sesudah kita tuh happy-happy saja ya, tidak sampai masuk ke WC sesudah stok debu waktu itu malam menjadi bau-bau tering, saya sampai kunang-kunang 1001 malam. Maaf Pak Divin, kalau saya udah di depan santri begini harus menghibur mereka supaya tetap ceria ya. Halo, teruskan adik-adik, nanti akan para ustaz disuruh ngetes kesehatan santri ya, dari ruangannya, kalau mabok bau ini bermasalah ya. Nah hadirin, jadi saum itu benar-benar adalah karunia Allah, proses daur ulang racun-racun, sampah-sampah sel itu yang disebut sel zombie. Sebetulnya sel mati itu tidak mati asli itu. Dia kalau tidak hati-hati bisa menjadi masalah. Kayak kita ada di ruangan yang penuh sampah, pasti bermasalah diri kita, betul? Masjid ini penuh sampah, sudah bermasalah, tidak akan sehat. Makanya berpuasalah. Dan puasa ini jauh lebih efektif ketika tidak stres kitanya. Karena kalau kita ini penuh ketegangan, itu juga stres, panikan, kalau itu akan berkaitan pula dengan proses detoksifikasi tubuh kita. Masya Allah, setahun sekali sekarang ini kita diproses. Makanya kalau sudah tahu ilmu ini, jangan sia-siakan ya karunia Allah. Bagaimana Allah sedang membersihkan tubuh kita yang tanpa kita sadari, racun-racun tubuh ini akan dikeluarkan jikalau kita saumnya dengan baik. Makanya malam itu jangan balas dendam ya. Buka, usahakan buka dengan korma, buah-buahan, terus minum yang bersihnya bagus ya. Hanya jangan pas adzan blubuk makan, jangan, biar dia berproses dulu kayak mesin, dihidupkan dulu, dihangatkan, baru nanti sesudah isya atau sesudah tarawih makan, itu pun berhenti sebelum kenyang. Jangan terlalu banyak makan minyak ya, seperti apa tuh, jalanta, oli, itu terlarang keras. Kurangilah minyak-minyak, tak mentega aja segitu susahnya ya, janganlah. Apalagi yang sudah senior-senior, kolesterol itu kan enzim-enzim penghancur lemak yang di tubuh ini sudah melemah ya, maklum sudah dipakai puluhan tahun. Jadi kita harus hati-hati terhadap makan dan minum kita. Masya Allah. Berbahagialah yang saudara banyak makan tempe. Generasi tempe atau generasi sehat. Jadi dengan ini saya keberatan atas informasi 7 hari makan tempe akan membuat emosi ya. Katanya kan hasil penelitian sembarangan, kalau 7 hari makan tempe terus menerus, maka itu akan menyorot tajam, tangan mengepal dan cenderung marah. Nah, tempe lagi. Nah, itu tidak benar ya. Jadi kalau ingat ilmu saum Pak Profesor ini, jadi ingat kemarin ada yang SMS katanya, saya tidak ngerti ya, dia ikut saum puasa. Aduh bro, gue hampir batal nih. Emang kenapa? Tadi tuh ada azan zuhur sama adanya kayak azan maghrib, mirip banget, gak ada bedanya. Disangkanya kan azan cuma maghrib aja, hampir dia buka, saya kan dengar azan. Mirip bro, sudah senyum. Nah, hadirin sekalian, itu oleh-oleh dari Banjarmasin kemarin. Masya Allah, sekarang jadi pas tadi sahur tuh ya, lihat daging tak kecil dagingnya juga tadi, jadi cocok 15%. Udahlah, jangan ngotot kepada daging seakan-akan itu sumber protein. Enggak, ternyata enggak. Sewaktu-waktu boleh daging pada waktu Idul Kurban atau pada waktu yang akikah ya tadi ya, selebihnya bersukacitalah dengan teri dan ayam apa tuh, tidak harus dipaksakan untuk makan yang, karena hasilnya juga ternyata masih banyak penggantinya, protein yang gizi-gizi lain lewat sayur-sayuran dan buah-buah serta biji-bijian. Minumlah cukup dengan air yang bersih, menyehatkan. Silakan Ustaz. Dari Al-Mikdan bin Mahdi berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada tempat yang diisi makanan oleh manusia lebih buruk dari perut. Isilah sekedar untuk menghilangkan lapar, cukup beberapa suap untuk memperkuat badan. Kalau tidak bisa, hendaklah sepertiga perut untuk makanan, sepertiga untuk minuman, dan sepertiga untuk bernapas. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. Masya Allah ya. Tuh Rasulullah tuh sehat fit karena makanannya sedikit. Kita jangan terus-terusan memanjakan lidah. Lidah tuh gak ngerti dia, dan pendek cuma segini. Kita habis uang hanya menyenang-nyenangin segini ya. Hanya itu, dan tubuh kita jadi berantakan, bak-bak belur, sengsara, bahkan bisa makan haram hanya gara-gara ngebela-belain ini tidak. Sangat tidak normal kita ini. Kalau kita hancurkan kehalalan gara-gara nyenengin lidah, benar? Uang jajan jutaan rupiah hanya nyenengin lidah, tidak. Mulai saat ini makan adalah ibadah. Begitu. Silakan Ustaz. Luqman Al-Hakim berkata, wahai anakku, jika perlu kekenyangan, pikiran menjadi buntu, kearifan menjadi beku, dan tubuh menjadi berat melakukan ibadah. Jika lo perlu kekenyangan, ya, tarawih juga, ya enggak? Alah, ya, yang udah panjang-panjang deh. Kepada rasaannya, ya, ini kurang peka. Ayo, ayo. Ternyata kita punya sumber energi lain diantaranya kalau perut kita ini sehat, daun ulam itu pun menghasilkan energi. Kenapa sore-sore kok kita bisa fit, benar? Rupanya itu tuh sel-sel yang sudah halal itu bisa didaur ulang menjadi sumber energi baru. Masya Allah. Rasulullah dan para sahabat pernah bertempur di bulan Ramadan dan tidak kehilangan tenaganya. Masya Allah. Silakan. Surat Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. Makan dan minumlah, tetapi janganlah berlebihan. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. Oh, dalam sekarang memutuskan isi perut kita hanya dengan tiga bagian, sepertiga makanan, sepertiga air. Minum yang banyak karena minum juga bikin kenyang. Makanya minum duluan supaya makanannya tidak terlalu banyak. Apalagi nanti kalau kita sudah berhasil memproduksi air yang pH-nya 8 gitu ya. Kalau 7 netral, pH 8 itu bisa melarutkan lemak dan bisa membuat aktivitas penghancuran lemak di tubuh kita menjadi baik. Insya Allah kita akan coba sehingga kita bisa lebih sehat semuanya. Semuanya juga dari Allah, syariatnya kita sempurnakan. Jangan berlebih-lebihan, ya. Makanlah karena perlu, bukan karena ingin, dan bukan untuk memanjakan lidah kita. Masya Allah. Baik, mungkin ada di antara pendengar, dokter, dan siapa yang mengerti ilmu kunyah-mengunyah dan telan-menelan giling-menggiling ini, silakan. Tahun 2021 bisa dipergunakan untuk bergabung di pagi hari ini. Bagi Anda yang berada di luar negeri pun bisa bergabung dengan menambahkan kode area Indonesia 62222017076. Gaji kalau ada telepon dari Jerman diprioritaskan ya. Karena di sana sahur jam 3, buka jam 11, 10, 11. Jadi ada teman tuh ya, karena buka bersama maghribnya jam 11 tuh antri panjang, udah aja udah buka takjil. Terus nanti kita makan di rumah, sampai di rumah kita ketiduran, bangun jam 4. Jadi buka enggak, sahur enggak, masih hidup sampai sekarang. Jadi maaf Pak Dedeng. Aa, ini ada BBM dari Kudarina. Aa, menipita serius selama pagi ini. Saya senyum sendiri. Menipenten selama-selama di 3D tadi malam. Oh, tadi malam ada gerada soleh. Ini gini ya, Bu, Pak. Asal tahu aja kenapa suasana itu beda-beda. Ini tergantung wajah yang di depan ini. Ini kalau ada wajah santri yang ke mesin, kalah gitu, mau gitu. Jadi saya cenderungnya mau membangunkan dia gitu. Tapi kalau wajah-wajahnya sedang mengingat banyak obat, jadi serius ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gini, sehat, sama-sama gini, saling memaafkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini terima kasih ya. Ini sebentar, ini sudah ada ngurus ada yang mau beri cerita jauh di luar. Ini yang di Kanada juga boleh telepon kemana di sini? 62 menambahkan kode RN62. Iya. Maksudnya nomor teleponnya? 62 201 70 76 0 itu bagusnya sebut kosong karena 0 dengan 6 deket 0 berapa coba? Ini sekarang di telepon dari sini Al. Jadi tunggu sebentar ya Bapak telepon. Terima kasih. Gini, kita coba sekarang telepon-telepon yang dari luar. Jadi bagusnya bangun tidur itu 3 gelas ya. Minum dulu supaya rada penuh perutnya dan ya tubuh ini tercukupi airnya. Jangan kurang dari 8 gelas sehari. Karena keringat yang kita keluarkan dan sumber cairan itu bisa juga dari buah-buahan, terutama jambu air ya. Maka sekarang mari kita tanam di sekeliling rumah kita sayur-sayuran. Jadi kalau mau sahur tuh terkerucerpan rumah ya ada. Ya saya dimakan lah begitulah. Tentu dibawa ke rumah dulu. Cuma tinggal yang dekat pot ada kurang bijaksana ya. Ambil, cuci, bersihkan tanpa harus pakai pestisida. Hadirin sekalian, berarti sekarang berapa banyak di sini laki-laki yang buat kemarin 50. Kurang lebih 50 dan akan lebih banyak lagi sehingga nanti kalau jamaah ke Darut Tauhid akan jadi kebun ini ya, tapi kebunnya pakailah nanti akan ada cengek ya, kemudian seledri. Silakan sambil kesini itu sambil nanti memetik daun-daunan dan di ujung situ nanti ada bagian penerimaan pembayaran ya. Oh, gratis. Gimana harga diri kita kalau kita sanggup bayar dan tetap mau gratis ya. Tunggu nih sebentar Bapak. Halo, ini dari teman-teman dari Australia, Kanada, boleh dong sekali-kali telepon dari Vancouver yang barusan BBM kasih tahu bagaimana keadaan saum di sana, karena ada yang sampai 21 jam. Harusnya fatwa ulama sih boleh digeser ke negara yang dekatnya sehingga tidak sampai. Tapi di Copenhagen atau di mana tuh mereka semangat saja dan ternyata bisa menyehatkan. Silakan. Silakan sahabat Nabi yang berada di luar negeri bisa menambahkan kode arah Indonesia 02 22 21 70 76. Dan bagi anda yang berada di Indonesia bisa ditahan dulu, kita akan menambahkan yang dari luar di 6 22 22 21 70 76. Oh, ini ada berita ada yang jangan tersinggung, ini yang tersinggung dari Teh Betty Yesendari menulis ikan tertinggi kalsiumnya bagus kekuatan tulang. Jadi jangan meremehkan teri, itu katanya teri. Karena teri tersinggung, teri yang makan teri. Jadi ikan teri itu tertinggi kalsiumnya, ya. Wah, ayo, mari kita mengunyah teri. Kita harus banyak minta maaf ke ibu teri ya, akan mengunyah anak-anaknya. Ya, kalau tidak ada yang masuk ya. Belum dari luar dulu ada yang masuk kan? Dari mana ada yang masuk kan? Belum ada. Oke, okay, baik, terima kasih atas kesabarannya. Ada yang mau masuk dari Jerman ya? Halo? Halo? Ya, sabar sebentar ya. Kalau sedang menunggu dan kita tidak bisa apa-apa, katakanlah segala sesuatu pasti ada waktunya. Gitu. Seperti nunggu lift, ya. Lift kan suka lama tuh kalau dengar tuh. Hey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ah. Gaji? Iya, Bapak. Apa kabar, Nak? Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah. Jam berapa sekarang di Hamburg? Maaf, suaranya gak kedengeran. Jam berapa sekarang di Hamburg? Jam setengah satu. Jam 12.40 di sini. Jadi sahur jam berapa, duhur, buka jam berapa? Gimana tuh jam ininya? Oh, ya alhamdulillah kalau sahur jam setengah tiga sampai jam tiga, jadi sebelumnya jam tiga. Terus duhurnya jam 1.20, asar jam 6. Maghrib itu jam 10 kurang 10. Baru jam 11. Wah, itu proses detoksifikasinya mantap. Ah, gaji dengar enggak ini ceramah Bapak tadi? Dengar, Bapak, saya nyimak dari awal. Ya, jadi sekarang harus berbahagia ya, karena terus menerus proses detoksifikasinya luar biasa itu selama berapa jam ya itu kan? Sekitar 19 jam, alhamdulillah. Alhamdulillah, itu lemes enggak sih? Gimana Pak? Lemes tidak, lemes. Pas jam 6 mulai lemes, tapi udah mulai deket maghrib dengan semangat lagi buat Pak. Iya, bisa dimasuk nih ya, karena aura makanan sudah meneruak ke dalam hati ya. Ya, alhamdulillah. Tapi di sana pada sahur kan orang-orang Islam di sana di Hamburg? Oh, subhanallah Bapak. Itu di sini auranya juga kerasa banget sama ini kalau kita ke masjid. Para orang yang masyarakat muslimnya juga pada semangat lebih. Kalau masjid-masjid di sini, kan di Hamburg ada sekitar lebih dari 20 masjid. Semua masjid penuh setiap malam. Apa aja kegiatan lagi 10 hari terakhir? Oh ya, terus siapa? Apa aja kegiatan di masjid di bulan Ramadan ini bedanya? Bedanya kalau malam ya pasti tarawih dan ada ceramah sedikit keuntung. Hanya biasanya setiap masjid punya program-program masing-masing. Ada yang khusus perempuan, ada yang khusus laki-laki. Setiap hari ada kayak kuliah agama gitu, sedikit sore, siang, malam. Selalu ada di sini. Dan pas lagi takdirnya tahun ini, Ramadan itu pas lagi libur sekolah anak-anak. Jadi keluar itu makin banyak. Katanya lagi musim panas sekarang di sana? Iya, musim panas, lagi panas, panas. Sampai berapa derajat itu panas? Katanya sampai nggak pada keluar, dianjurkan di dalam terus ya? Kalau di daerah Jerman bawah, iya. Kalau di Alhamdulillah ini Hamburg, nggak terlalu panas, paling 30 derajat. Ada yang bisa sampai 50, jadi memang diliburkan sekolah-sekolah itu karena dikhawatirkan. Gimana Pak? Ya nggak apa-apa, teruskan sama saya. Ini kalau ngobrol delay kayak gini nih jadinya. Untung kita ngobrol satu sama lain nggak delay pendengaran kita ya. Coba kalau ngobrol dekat kayak gitu delay repot. Ya terus. Terus apa? Ya alhamdulillah di sini. Tapi memang kuncinya sih minumnya harus banyak atau teratur pas lagi malamnya juga. Lebih hari-hari istirahat di rumah. Tapi kuncinya diminum sih kalau sama makanannya dijaga. Iya, jangan kebanyakan makan daging mal. Bapak juga mau tahu. Kalau tadi sudah lama nggak banyak makan daging. Masak sendiri. Masak sendiri ya, ya katanya di sana aja di ibu rumah tangga. Mana salah ada salah, salah? Lagi istirahat. Oh iya. Sarah itu istrinya ya, yang kemarin nikah, dan adiknya Sarah Nisa sekarang ada di sini mensantren. Katanya kamu balik lagi ke Jerman, Al. Gimana istri? Baik, baik. Terus orang-orang hidup baru. Ini harus ada tanda, harus ada tanda. Jadi kita kalau bapak ngomong break. Al, itu tanggapan orang-orang Jerman yang tidak Islam bagaimana, Over? Kemarin pengalaman waktu saya kemarin hari Jumat kerja, terus ini bosnya buat nemenin, dan ternyata dia nggak tahu siap puasa, terus dia nyuruh saya nyiapin makanan, motong-motong daging, semua siap-siap buat tamunya. Terus tiba-tiba saya nyangka saya disiapin tempat juga di situ gitu untuk minum-minum, makan gitu. Terus langsung ditanya sama tamunya, loh kamu kenapa nggak makan? Katanya karena dia nggak bisa bahasa Jerman tapi bahasa Inggris. Saya bahasa Inggrisnya bingung, dan saya bilang I'm doing. Terus dia langsung jawab Ramadan, kata dia. Iya, saya bilang saya lagi melakukan puasa. Terus dia bilang, oh, respect, katanya orang Prancis. Respect. Terus habis itu ya biasa lagi, terus mereka jadi penuh rahasia, kalian hebatnya bisa seperti ini, seperti itu. Terus mereka jauh lebih menghargai kita yang apa adanya. Maksudnya bingung, loh, kenapa kamu tetap kerja sampai malam, kalau masih puasa, katanya gitu. Terus alhamdulillah, saya lihat kamu. Saya juga ya baik aja, jelasin apa adanya ya, saya kerja sesuai apa yang saya harus kerjakan. Puasa bukan jadi beban, puasa malah jadi ya baru jadi ada kekuatan tersendiri gitu. Kuliah libur ya? Kuliah sedang libur, musim panas. Itu aku kerja apa di sana? Pakai membungkus kubur, motong-motong daging gitu kan? Jadi nggak beda itu mah? Enggak, saya lagi kerja di toko di lantai buku di gudang buku, kerja ngupak-ngupak buku, terus ada tamu, jadi bosnya minta tolong ke saya untuk siapin makanan buat tamunya. Mungkin tuh numpak buku sampai melayani makan juga. Sini kuat ya, Al, ya hadapi ya, gitu. Masa betul kan? Tapi gak apa-apalah lelakinya. Bagus, Al. Iya. Memang kalau lebih pahit, lebih berat, lebih getir, ngadepin kuliah, uang, maaf Bapak udah lama gak kirim uang ya. Bukan Bapak pelit, tapi Bapak pikir Al bisa merasakan jaminan Allah lewat pintu mana aja, ya kan? Iya, betul. Kalau Al udah habis uang, baru bilang ke Bapak, nanti Bapak anjurkan banyak doa. Iya. Apa hikmahnya masih kuliah nih nikah? Hikmahnya banyak, bukan salah satunya ya lebih bergantung sama Allah. Karena kalau dihitung-hitung mah stres, penilaian manusia mah bakal stres, tapi kalau kita udah bergantung sama Allah mah udah relax aja gimana Allah ngasih. Yang penting kita jauhi larangannya, ikut aja apa yang bikin Allah senang. Jadi cukup terus selama ini ya. Alhamdulillah cukup itu terus oleh Allah. Ya, ada di Jerman juga tetap tempat milik Allah, betul? Betul. Ya, baik, baik. Ada saran buat teman-teman di sini para santri nih? Gimana? Ada saran buat adik-adiknya? Yusuf udah di sana ya? Yusuf sekarang di mana? Yusuf itu adalah SMA Tauhid. Lulus. Sudah angkatan pertama ya di situ. Ya, sekarang di mana? Ini ada di kota Frankfurt, Pak. Jauh dari. Ya, mungkin lagi dengar juga ya. Baik, Kak, terima kasih. Selamat menikmati saum. cukuplah Allah yang jadi tujuan, cukuplah minta ke Allah, tergantung ke Allah, tak pernah nggak bisa apa-apa kecuali jadi jalan dari Allah, sebagian dari ketentuannya. Salam kepada Besan yang menantu di sana. Ya. Terima kasih Allah. Santri-santri di Bandung kita. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Hikmahnya alhamdulillah kita ngobrol tidak delay ya, masya Allah. Kalau ngobrol delay, ini karunia Allah yang luar biasa. Alhamdulillah, gaji ini namanya Muhammad Gaji Al-Ghifari, jadi panggilnya Al atau Gaji. Kuliah di Jerman, maunya sendiri dan ongkos sendiri di sana. Jadi kenapa mau kuliah ya? Oh, di sini masih orang yang kalinya anak bapak. Jadi ke sana kalian tahu ini anak agim, so. Dan sekarang sambil kuliah ya kerja di sana karena untuk mencukupi kehidupannya. Lalu sudah nikah kemarin supaya aman ya, sesudah istiqolah nikah dengan aman ya. Pertama aman, yang kedua kalau sudah nggak usah dikirimin lagi itulah hasil. Tapi tenang ya. Dan ternyata beberapa bulan itu sudah nikah belum nggak dikirim apa-apa. Tetap survive, dan Allah yang menjamin rezekinya ya. Di sana memang harus kerja keras dua-duanya kalau ingin ada rezeki. Termasuk Nisa nih, Nisa yang berangkat ke sini dari Jerman tamat SMA itu juga kerja karena tidak mau diongkosi orang tuanya untuk pesantren di Darul Tauhid. Kerja dulu tamat sekolah, kerja kumpulkan uang, berangkat ke sini sendiri untuk ibu jadi penghafal Quran, masya Allah. Semua kebaikan hanya datang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga ada hikmahnya. Maaf para pendengar kalau kali ini sedikit telepon dari luar ya. Terima kasih. Alhamdulillah. Sekian sudah waktunya hampir habis. Selamat datang kepada adik-adik yang baru akan sekolah. Selamat sekolah di mana-mana. Insya Allah luruskan niat, sempurnakan ikhtiar dan selalu tertawakal. Allah akan memberikan takdir-takdir terbaik bagi kita. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik, ini yang SMK. Saya sengaja nih pulang malam-malam.